بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita melangsungkan poin-poin penting yang ditulis oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala, pesan-pesan beliau kepada para duat ilallah, yaitu sifat-sifat yang harus mereka miliki di saat memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى الصفة العاشرة صفات yang ke-10 اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعلم الذي ينبغي أن تراعي فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة إذ إن لكل مقام مقالا وإن لكل زمان رجالا. Kata beliau, sepantasnya atau seorang da'i ilallah untuk memilih metode-metode yang bagus, metode-metode yang baik, cara-cara yang baik di dalam memberikan mau'izah, nasihat-nasihat, arahan, bimbingan, wejangan, juga dalam hal jidal, berdiskusi, dialog, juga sama munadhara. Berikut at-ta'allum, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang beliau maksudkan uslub yang baik di dalam ta'lim, yang sepantasnya untuk diperhatikan tentang kedudukan, derajat-derajat setiap orang, baik dalam tingkat pemahamannya, tingkatan-tingkatan orang, baik dalam hal pemahamannya atau kebutuhannya. Kenapa? Karena setiap tempat itu ya ada perkara-perkara yang pas untuk diucapkan maqam. Ada tempat-tempatnya pembicaraan itu. Demikian juga setiap masa itu ya berbeda-beda rijalnya. Ya, seperti taruhlah kita di sebuah pondok pesantren. Kalau murid-murid pertama pondok pesantren itu dengan murid yang kedua, murid yang ketiga, tingkatan-tingkatannya ya, terus menyusul mungkin ya, itu terjadi perbedaan yang sangat jelas. Berarti punya metode-metode, langkah-langkah dan yang langkah-langkah yang baik dan bagus, barakallahu fikum, Ini perkara yang harus dijadikan sebagai modal di dalam dakwah oleh seorang da'i ilallah azza wa jal, memakai uslub, cara-cara dan langkah. Tarulah orangnya barakallahu fikum qabilun lilhaq, masya Allah dia berupaya mencari kebenaran, di mana dia, siapa pemiliknya. Jatuh bangkit dia dari satu lubang, pindah ke lubang yang lain, terjatuh lagi dalam pencariannya barakallahu fikum terhadap al-haq. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla pertemukan dia dengan seorang sunni salafi. Dia sedang mencari al-haq. Tentu metode kita menyampaikan kepadanya beda dengan seseorang yang barakallahu fikum nanti disebutkan yang kedua, rahimani wa rahimakumullah. Maka cukup dengan mau'idhah hasanah, dengan barakallahu fikum wejangan, nasihat, bimbingan, arahan kepadanya. Atau mungkin tingkat orang ini ya syai' minal, apa namanya, agaknya ya siti sedikit barakallahu fikum ya, mungkin banyak syubhat yang sudah mengenai dia barakallahu fikum. Dia kepingin keluar. Kepingin keluar dari syubhat itu, mencari seorang sunni salafi rahimani wa rahimakumullah, bertemu. Ya mungkin dia mengeluarkan unek-uneknya barakallahu fikum. Maka kita harus melayaninya memang debat bil hasan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memangnya itu talaban lil haq, tapi ketika itu dia mengeluarkan segala macam bentuk syubhat, dia mencoba mungkin untuk kemudian ya mendiskusikannya, tapi yurid al haq, benar-benar dia menginginkan barakallahu fikum kebenaran, ya, maka jazakumullah khair, jazakumullah. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang seperti ini butuh untuk kemudian diskusi bersamanya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga tidak secara mutlak, kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, jidal itu haram, tidak dibolehkan. Kalau misalkan kita bertemu dengan ucapan tegas para ulama tentang jidal itu adalah tidak diperbolehkan, ya bahaya dan seterusnya, ini ada lagi tempatnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin pada diri seorang ada syubhat yang dia sulit untuk bisa menjawabnya di dalam hidup, tersambarlah dia. Ketika dia yuridul haq, ingin kebaikan, ingin bebas, ingin lepas, barakallahu fikum, dia mencoba berdialog dengan orangnya dengan apa yang dia dapatkan dari asyubuhat, ingin lepas dan bebas. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam kondisi demikian, al-jidal bil-hasan, atau munazarah, berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, kalau seseorangnya itu memang mujadil, sifatnya adalah ngeyel, pembantah, kalaupun dia membantah dan ngeyel itu bukan talaban lil haqqi, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi ingin barakallahu fikum ibtalu, naam, ibtalul haq, ingin melemahkan kebenaran itu dan ingin membela kebatilan yang ada padanya. Maka inilah dia letak peringatan-peringatan keras dan tegas para ulama itu untuk jangan sekali-kali kita melayani orang yang seperti ini. Ya, kalau dia barakallahu fikum jidal itu untuk kemudian membela yang salah dan menolak yang benar, baru di saat itu kita tidak boleh barakallahu fikum melayaninya rahimani wa rahimakumullah. Nah, berbicara tentang hal ini, mengerti tentang kondisi orang, itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam pesannya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, memperhatikan tingkat pemahaman. Ya tentu anak yang masih TK ya tidak mungkin akan diperlakukan seperti barakallahu fikum anak SD. Anak SD sudah umur, dia sudah mulai bisa barakallahu fikum, ya diajak menulis, dia mau memperhatikan. Nah kalau anak TK, ya kalau kita enggak sabar barakallahu fikum, kita akan banyak ngomel, banyak marah, ya. Nah ini maksudnya memperhatikan tingkatan, mulai TK, kemudian berikutnya, kemudian barakallahu fikum ke berikutnya, sampai menghadapi mad'u yang bermacam-macam. Ternyata kita dituntut sebagai seorang da'i ilallah azza wa jalla, bermodalkan punya metode-metode yang baik untuk menyentuh jiwa-jiwa mereka sehingga mereka menjadi qabulan lil haq, dan mereka gampang dan mudah untuk kemudian barakallahu fikum menerima kebenaran. Hafizani wa hafizakumullah. Karena setiap zaman itu mesti berbeda rijal, maka tentu disitulah rahimani wa rahimakumullahu jami'an terkait dengan uslub. Adapun menanamkan apa yang harus dimulai pada diri mereka, ini yang tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Akan disebutkan metode barakallahu fikum pengajaran mereka. Naam. Kemudian yang keberikutnya adalah as-sifatul hadiyata asyrata, al-inayatu bil-lughatil arabiyah. Memberikan perhatian terkait dengan bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Ma'ahid ahlus sunnati wal jama'ah atau al-aba wal ummahat, mereka berupaya untuk kemudian melakukan hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab. Mulai dari mengajar anggota tubuh anaknya, mulai dari semenjak kecil. Ini adalah upaya-upaya, padahal kita bukan orang Arab, tetapi kita punya jiwa untuk kemudian ingin mengerti bahasa Arab itu. Barakallahu fikum. Ya, al-hinayah, masya Allah. Apalagi di pondok pesantren, ya, sunni salafi yang dia tahu bagaimana kedudukan Al-Quran dan Sunnah, lebih sangat ditekankan rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita dulu dikejar bahasa Arabnya, alat-alatnya, nahunya, ya cuma ingin bisa membaca kitab gundul. Ya, ya antum tahu sendirilah, kitab gundul itu kan bermacam-macam. Ya, jadi benar-benar tidak ada kata dan kalimat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Cuma bisa membaca kitab gundul. Mau jadi kiai di kampung, ya, sedikit tidaknya itu mengerti. Kalau apa namanya bahasa kampungnya itu ada tulisan-tulisan Arab tetapi bahasanya bahasa Indonesia, apa namanya itu? Hah? Tulisannya tulisan ya Arab tapi membacanya bacaan Indonesia. Hah? Apa namanya? Kif? Ya itulah namanya, antum paham sudah. Jadi barakallahu fikum, mau jadi kiai di kampung, ya sedikit tidaknya. Pertama ya upaya untuk bisa memimpin zikir, kemudian barakallahu fikum memimpin doa, apalagi kalau doanya panjang-panjang, aris, ya. Barakallahu fikum, kemudian kalau bisa membaca kitab gundul, salah apa benar ya namanya orang kampung, pokoknya bisa mengartikannya ya. Kalau mengartikan kan biasanya pul itu ya, dari satu huruf fi diartikan di dalam ya, nanti ketemu ala, pokoknya sudah pul. Rahimani wa rahimakumullah. Bisa ngulangi di masyarakat akan bisa menjadi pertama ya ustaz, nanti naik kiai. Kalau sudah naik kiai tidak bisa akan naik ke tingkat tuan guru haji kalau belum naik haji. Naik haji dulu. Nah nanti kalau sudah lama naik haji, terus semakin terlihat dia, nanti akan dari kiai itu naik ke peringkat TGH, tuan guru haji. Itu di kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekarang kita berupaya mengajarkan Al-Quran, astagfirullah, mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak didik kita. Menjadi program Barakallahu fikum. Bahkan ada program khusus ya, dengan berbagai macam namanya, ada program iqdad dan semisalnya, atau nama-nama yang lain yang fokus membaca atau belajar kitab-kitab bahasa Arab. Rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya adalah memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, barakallahu fikum du'at wal asatidah, bahkan al-aba' wal ummahat sudah melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Semoga ihtimam kita terhadap bahasa Arab ini, karena terpanggil Al-Quran dan Sunnah dengan berbahasa Arab. Beliau mengingatkan, idh hiya lughatul Quranil Karim. Sebab al-lughah al-Arabiyah itu adalah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini adalah panggilan sesungguhnya buat mereka-mereka yang ada di sana. Karena walaupun mereka itu tinggal di Arab, mereka butuh untuk kemudian belajar bagaimana Al-Quran, memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian terjaga dan terpelihara lisannya dari kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Ketika berbicara, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fala kam ru'ayna min i'radin an hadithin man yalhan. Man yalhanu wa zahada fi maw'idatihi au muhadaratihi. Betapa banyak kita menjumpai dan menemukan adanya i'rad, sikap tidak mau peduli, tidak mau perhatikan. Perhatian terhadap pembicaraan orang yang yalhan. Yalhan itu ya baik dari sisi nahunya, atau barakallahu fikum dari sisi lafaz pengucapannya, rahimani wa rahimakumullah, dan sifat kurang peduli dan perhatian terhadap wejangan-wejangan, muhadharah, barakallahu fikum. Betapa banyak kita menjumpai dan menemukan. Coba kalau kita menemukan atau membaca risalah, rosail, ya, khitab, yaitu khutbah-khutbah masyayikh kita, ulama kita, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikumpulkan, barakallahu fikum, muhadharah-muhadharahnya, mau'idah-mau'idahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, persoalannya adalah yaitu terkait dengan bahasa Arab inilah. Antum jangan menyangka kalau orang yang tinggal di Arab itu kemudian bisa nahu, bisa bagus bacaan Al-Qur'annya, belum tentu. Sehingga merekalah yang tertuju pertama kali. Ya, orang-orang Arab itu yang memang mereka harus belajar, barakallahu fikum, bahasa Arab. Sehingga kalau kita datang dari Indonesia, melawan mereka dengan bahasa Arab yang kita pelajari, mereka hormat. Ya, mereka menganggap kita ini punya pendidikan khusus terpelajar di universitas. Mereka bangga. Apalagi kalau mereka itu mengerti, punya modal nahwu. Mereka tidak punya barakallahu fikum di kehidupannya ya, harus melalui jenjang pendidikan. Sehingga kan kita mendengar ada bahasa amiyah, ya, bahasa amiyah, ya bahasa keseharian di kampung, di pasar, barakallahu fikum, ya itu yang dipakai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi alhamdulillah, kita orang-orang a'ajim punya kepedulian. Tentu semuanya ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jal. Di saat Allah Azza wa Jal tunjukkan kita dengan hidayahnya untuk kemudian mengikuti tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ternyata kita disuruh kembali kepada Al-Quran, disuruh kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seolah-olah kita itu dipanggil untuk kemudian belajar bahasa Al-Quran itu, belajar bahasa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin kita menjumpainya sulit, ya, belajar nahwu, tarulah, barakallahu fikum, tata bahasa Arab, tata bahasa kita saja banyak yang salah dan keliru. Kita mau mengkaji dan mendalami bahasa bukan aslinya kita, bukan barakallahu fikum bahasanya kita, rahimani wa rahimakumullah. Harus kita kaji, menghafal mufradatnya, kemudian mengkaji barakallahu fikum tata bahasanya. Berat memang, karena bukan bahasa kita, rahimani wa rahimakumullah. Tapi karena adanya taufik dan hidayah, seolah-olah ada magnet pada diri-diri ahlu sunnati wal jamaah untuk kemudian mau belajar bahasa Arab, barakallahu fikum, sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan terkadang maaf-maaf ya, muncul ada penyesalan, barakallahu fikum, ya, di saat dia tidak mengerti bahasa Arab, ada penyesalan, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak mencukupkan diri dengan terjemahan. Kita kepingin. Maka oleh karena itu dituangkan kemauan dan keinginan itu, walaupun mungkin bagi kedua orang itu susah dan sulit, untuk memondokkan di pondok pesantren yang menjaga pemahaman anaknya, yang menjaga akidah anaknya, menjaga kelurusan dia, barakallahu fikum, dalam ibadat. Dan di sana dipelajari bahasa-bahasa Arab, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, ini adalah sebuah keutamaan. Dia bukan kita terlahir dari orang yang Arab, Al-Quran memakai bahasa Arab, kita tentu dengan taufik Allah kita terpanggil untuk mau belajar bahasa Arab, barakallahu fikum, sesulit apapun kita berupaya, ada upaya dengan tujuan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah melalui karya-karya ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah, semuanya sekali lagi menggunakan bahasa Arab, barakallahu fikum. Naam. Kita langsungkan kepada as-sifatus tsaniyata asyrata, sifat yang ke-12, yaitu seorang da'i ilallah atau barakallahu fikum, ya mungkin kelasnya di pondok-pondok pesantren, muwakabatul ahdati, yaitu pengamatan, pemantauan terhadap ahdath, kejadian-kejadian. wa ma'rifatu az-zamani alladhi ya'ishu fihi, dan dia benar-benar berpengetahuan tentang zaman yang dia hidup padanya. Wal wasati alladhi yu'asiru zawi, atau tingkatan pertengahan yang dia hidup bersamanya. Id inna dhaka min aqwa asbabi najahid da'wati ilallah fi mujtama'atil khalq. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab-sebab yang paling kuat berhasilnya dakwah ilallah azza wa jalla di masyarakat. Mujtama'at al-khalq, yaitu mengerti peristiwa kejadian. Barakallahu fikum. Ya, makanya para ulama terkadang mereka butuh membaca informasi-informasi, berita-berita, rahimani wa rahimakumullah, dari masa ke masa. Barakallahu fikum. Ya, termasuk juga berbicara tentang peristiwa-peristiwa di setiap daerah. Makanya luar biasa para ulama kita mengajarkan kita rahimani wa rahimakumullah, yaitu memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan yang dibutuhkan oleh ahlu sunnati wal jamaah di seluruh dunia. Mereka membaca, oh di situ ada peristiwa ini, barakallahu fikum, peristiwa bukan kejadian-kejadian gempa atau tanah longsor. Mereka juga sampai informasi seperti itu karena mereka membaca berita-berita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terjadinya perang saudara, barakallahu fikum, mereka baca. Iya, sehingga dengan itu mereka bisa memberikan obat yang tepat, mengerti kejadian apa yang terjadi. Maka ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh ulama al-jarh wa ta'dil, yaitu mengkaji informasi dengan burhan, bukti-bukti dan hujjah-hujjah, barakallahu fikum, sampai kemudian dengan hujjah dan bukti-bukti yang valid itu mereka bisa memberikan jawaban, bimbingan atau kalam pembicaraan yang sesuai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum, ini menjadi sebab-sebab keberuntungan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala di al-mujtama'at. Terlebih sekarang ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, membaca, mengenali hal-hal yang sering menjadikan kaula muda dan mudi itu menjadi barakallahu fikum terjauhkan dari agamanya, atau punya semangat beragama lalu kemudian terjadi penyimpangan sampai terjatuh dalam sikap radikal, ya, menjadi terorisme, barakallahu fikum, atau syabab-syabab atau pemuda-pemudi yang termakan oleh ideologi-ideologi Syiah, Rafidah, karena padanya ada kawin mut'ah, rahimani wa rahimakumullah, dan yang semisalnya. Nah, mengerti tentang problem-problem yang terjadi itu merupakan salah satu obat untuk memberikan, ya, atau salah satu modal untuk memberikan obat yang tepat. Para ulama sudah berbicara terkait dengan kehidupan kaula muda dan mudi, yang tentu pertama kali, barakallahu fikum, dipengaruhi oleh dari dalam rumah dan juga dipengaruhi dari luar rumah. Iya. Bagaimana barakallahu fikum dari dalam rumah? Di antaranya adalah kedua orang tua tidak bisa menjadi qudwah hasanah yang baik terhadap anak-anak tersebut. Bagaimana qudwah yang baik? Ya, setiap saat, setiap hari, abi dan umiknya perang terus. Saling cela, saling cerca, saling hina. Wah, berbagai macam. Bahkan sampai di depan anaknya sendiri menyaksikan sang bapak. Wah, bagi menyiksa, memukul, menarik, dan berbagai macam. Rahimani war. Ini kan sebuah penampilan-penampilan yang anak-anak itu akan merekam. Ya, merekam bahwa ibunya diperlakukan demikian. Betapa kejamnya bapaknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus direkam, direkam, direkam. Ya. Sehingga muncul rasa dendam dari seorang anak kepada sang bapak. Loh, ini kan sebuah hasil pendidikan dari dalam rumah yang dia tidak jumpai qudwah hasanah, teladan yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Barakallahu fikum. Demikian halnya juga qudwah hasan, qudwah yang sayyi'ah, jelek, yang itu merupakan terlahir sampai kemudian terbentuk dalam perilaku dan akhlak pemuda dan pemudi. Orang tua yang la ihtimam, tidak ada kepedulian terkait dengan ilmu agama, pendidikan yang jelek. Barakallahu fikum. Sehingga melahirkan generasi-generasi yang tidak punya ihtimam juga terhadap ilmu agama. Atau lebih parah dari itu, bahwa kedua orang tua terkait dengan barakallahu fikum ketaatan kepada Allah, kewajiban kepada Allah azza wa jalla tidak dikerjakan. Taruhlah al-ab dan al-um tidak sholat. Dua-duanya. Banyak kan masih ada di masyarakat kita. Al-ab dan al-um kedua-duanya enggak sholat. Barakallahu fikum. Ya. Atau ya pas puasa, enggak puasa. Ini pembentukan kejelekan pada generasi dari dalam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan barakallahu fikum, kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kedua orang tua itu punya kiprah yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian anak itu. Kalaupun terjadi pada anak itu menjadi seorang Yahudi atau Nasara atau Majusi, di sana ada ya kiprah kedua orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan demikian. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasara, atau mencetaknya menjadi Majusi, diambil sebuah kejahatan, kerusakan, kekufuran. Kalaupun terjadi pada anak itu, ini loh tingkatan kejelekannya. Ada ulah dari kedua orang tua. Ada ulah tangan dari kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kis ala dhalik. Ya, persoalan yang lain. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Maka ini adalah pengaruh barakallahu fikum dari dalam rumah itu sendiri. Sehingga muncul generasi, generasi, generasi, generasi. Kita berharap apa yang Allah telah berikan kita di dalam dakwah ini, menjadi kedua orang tua yang memiliki ilmu agama, untuk kemudian tidak mengulangi sejarah kedua orang tua di masa yang silam, yang mungkin Allah belum berikan kepadanya hidayah. Maka kita berusaha sebagai anak untuk kemudian dengan amal soleh yang kita lakukan bisa menutupi kekurangan-kekurangan al-ab dan kekurangan-kekurangan al-um. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita telah mendapatkan yaitu bimbingan untuk belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berarti ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan terhadap generasi-generasi yang akan datang. Kalaupun suatu saat dan suatu ketika kita sudah memberikan yang terbaik, memberikan teladan yang bagus, barakallahu fikum, membimbing, mengarahkan, membiayai dia, ternyata di antara anak-anak itu ada yang memilih jalur, ya maaf-maaf saja lah, ya, yaitu menjadi orang awam, tidak mau. Walaupun mungkin abinya sebagai ustaz, barakallahu fikum kibar, misalkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya kemungkinan terjadi di dalam hidup. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal itu pula terjadi pada para rasul. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ya, kita berharap bahwa modal kebaikan kedua orang tua ini akan menjadi sebuah kebaikan pada generasi kita yang akan datang. Berarti sekarang kedua orang tua ini harus mewujudkan keistiqomahan pada dirinya, karena dia kepingin merubah. Kemarin kalau naik ke atas, dia temukan kekurangan demi kekurangan, kekurangan. Kenapa? Karena kedua orang tuanya belum mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingin membalas. Dia ingin membalas, ya, kebaikan bakti kedua orang tuanya walaupun banyak kurangnya. Tapi dia ingin menutupi semuanya itu. Pertama kali dia berupaya dari dirinya sendiri untuk menutupi kekurangan dan lobang-lobang itu. Lalu dia berupaya untuk membentuk terus ke belakang. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan generasi akan datang menutupi kekurangan dia dan juga menutupi kekurangan yang sudah berlalu. Berarti kita sebagai al-aba dan al-ummahat harus berupaya untuk menjadi al-aba yang istiqamah, al-ummahat yang terus istiqamah fi ta'atillahi azza wa jal, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Untuk kemudian menutup celah-celah dari dalam rumah ini, menimbulkan ya para syabab, para pemuda, anak-anak, atau mungkin generasi akan datang yang jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sholat dulu insyaAllah. Kemudian barakallahu fikum, kita sambung biiznillah. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, subhanakallah. Assalamualaikum.